Mas Pram. Yang di sebelah kiri, selamat malam cowok-cowok ganteng-ganteng serigala. Yang di belakang semuanya selamat malam bos, ya, gimana kabarnya? Baik, siap. Yang di rumah goyang bareng-bareng lagi. Mas Sodik. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Rasa cinta. Terima kasih. terpendam rasa cinta. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya.